Qa'idatun muhimmah, kaedah penting. Wahya annama asluhu taharah wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu li ghalabatin najasati fi mithlih fihi qaulani ma'rufani bi qaulayil asli wa dhahiri awil ghalib. Suatu yang aslinya suci, annama asluhu taharah, sesuatu yang hukum aslinya suci, wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu, tetapi ada kemungkinan besar najis. Alasan najis, li ghalabatin najasati fi mithlihi, dikarenakan hal semisal itu umumnya najis. Fihi kaulani ma'rufan, di dalam permasalahan ini ada dua pendapat masyhur yang dikenal dengan biqaulayil asli wa dhahiri awil ghalib, dikenal dengan istilah pendapat asli dan dhahir atau ghalib. Arjahuhuma annahu tahirun amalan bil asli al-mutayakon. Dari dua pendapat itu, yang lebih kuat adalah hukumnya suci. Ya. Yang lebih kuat annahu tohir, yaitu hukumnya suci. Mengapa demikian? Karena menghukuminya dengan hukum asli, yang lebih bisa dipastikan. Amalan bil asli al-mutayakon. Mengapa demikian? Li'annahu adbatu minal ghalib al-muhtalifi bil-ahwali wal-azman, dikarenakan menghukuminya dengan hukum asli yang lebih bisa dipastikan, ya, karena lebih banyak digunakan acuan. Jadi maksud dari adbatu, li'annahu adbat, itu artinya adalah lebih banyak digunakan acuan dibandingkan dengan ghalib atau kemungkinan. Al-muhtalifi bil ahwali wal azman, yang berbeda-beda tergantung kondisi dan waktu. Jadi ahwal artinya kondisi dan azman artinya waktu. Ini satu kaidah fikih, ya, satu kaidah fikih, bahwa bila ada sesuatu yang hukumnya asli tetapi hal itu ada kemungkinan najis, maka hukumnya suci. Dan kaidah ini dinazamkan oleh satu ulama yang bernama Ibnu Imad. Jadi sesuatu yang hukumnya suci, sesuatu yang hukum aslinya suci dan tidak diyakini najis, tetapi ada potensi najis. Ya, saya ulangi. Kaidah ini menjelaskan sesuatu yang hukumnya suci dan tidak diyakini najis, tetapi ada potensi najis, maka hukumnya suci. Contohnya seperti yang telah dijelaskan, yaitu tanah jalan raya yang najis, ya, jalan raya yang berupa tanah dan tanah itu hukumnya najis. Hukumnya najis artinya potensi najis, ya, jadi tanah itu hukumnya tetap suci. Jadi sebenarnya kaidah ini sekaligus jawaban dari pertanyaan. Hal tadi, yaitu bila ada sesuatu yang hukumnya suci tetapi ada potensi najis, apakah hal ini hukumnya suci atau najis? Ya, apakah ini hukumnya suci atau najis? Jawabannya terdapat dua pendapat ulama, ya, terdapat dua pendapat ulama. Pendapat pertama diistilahkan dengan asal. Nah, istilah asal itu berarti menghukumi najis, ya, menghukumi suci, ya. Pendapat yang diistilahkan dengan asal ini menghukumi hal itu suci. Dan pendapat kedua memiliki dua istilah, yaitu zohir dan golib. Jadi pendapat pertama yang menghukumi suci diistilahkan dengan asal. Pendapat yang kedua yang menghukumi dengan najis memiliki dua istilah, yaitu istilah zohir dan ghalib. Jadi dua pendapat ini lebih dianggap kuat pendapat yang pertama, ya, pendapat yang menghukuminya suci karena mengamalkan hukum asli. Dan di dalam beberapa kitab fikih dijelaskan bahwa kaidah ini berlaku bila potensial najis berdasarkan umumnya najis. Jadi ghalabatuddon atau potensial najis ini berdasarkan pada ghalib. Ghalib artinya umum ya. Umumnya hal itu najis. Artinya bila tidak bersandarkan pada umumnya najis, maka dimenangkan pendapat yang kedua, dimenangkan pendapat yang menghukumi najis. Jadi contohnya semisal ada binatang yang kencing di air, ada binatang yang kencing di air yang banyak. Jadi misalkan saya melihat ada binatang yang kencing di air yang banyak ya, airnya banyak. Tetapi binatang itu berada di jauh dari saya. Kemudian setelah binatang itu selesai kencing, saya menghampiri air banyak itu. Ternyata yang saya lihat air itu sifatnya berubah ya. Air itu sifatnya berubah. Tetapi saya tidak bisa memastikan apakah perubahan itu disebabkan oleh kencing dari hewan tadi atau airnya memang berubah dikarenakan tidak bergerak di waktu yang lama. Istilah fikihnya taghayyur bitulil mukfi. Jadi ada hewan yang kencing di air, ada air yang berubah. Tetapi saya tidak meyakini sebab dari perubahan air itu. Bila ada masalah seperti ini, maka hukumnya bisa diikutkan dalam kaidah tadi. Kalau memang potensi najis itu berdasarkan pada umumnya air di sekitar itu. Kalau umumnya air itu berubah dikarenakan kencing dari hewan, maka bisa diikutkan dalam kaidah tadi, dalam arti hukumnya tetap suci. Akan tetapi bila potensi najis itu berdasarkan pada sebab tertentu, jadi tidak berdasarkan pada umumnya tetapi berdasarkan pada sebab tertentu, semisal sebab itu berupa informasi dari orang terpercaya, ikhbaru adlin, maka hukum air itu najis. Ya, jadi dalam contoh tadi, saya melihat hewan yang kencing di dalam air yang banyak, tetapi saya tidak meyakini bahwa air yang berubah itu sebab dari kencing hewan, tetapi ada orang yang bisa dipercaya menginformasikan kepada saya bahwa penyebab air itu berubah memang kencing hewan. Jadi potensi air itu najis berdasarkan pada informasi dari orang terpercaya. Bila demikian, maka hukum air itu tidak bisa diikutkan di kaidah tadi, yaitu hukumnya najis ya. Hukumnya najis dalam arti dimenangkan pendapat yang kedua, dimenangkan pendapat yang diistilahkan dengan zahir atau ghalib. Jadi walaupun hukum asli air adalah suci, tetapi dikarenakan sandaran dari potensi najis berupa sebab tertentu, maka dimenangkan hukum zahir atau al-ghalib. Wadzalik, contoh dari kaidah ini, wadzalik kathiyabi khomar. Contoh kaidah ini adalah pakaian pembuat atau peminum khomar atau cairan yang memabukkan ya. Pakaian dari khomar yaitu pembuat atau peminum khomar ini ada potensi najis tetapi hukum aslinya suci, maka termasuk dalam kaidah tadi. Waha idzin wasibyan. Jadi pakaian dari pembuat atau peminum khamr, kemudian pakaian perempuan haid dan pakaian anak kecil ya, pakaian sibyan atau anak kecil. Wa awani mutadayyinina bin najasah. Kemudian contohnya yang selanjutnya adalah bejana ya, awani atau bejana milik orang-orang yang ritual agamanya dengan najis. Mutadayyinina bin najasah. Wa warokin yaglibu nasruhu ala najas. Contoh berikutnya adalah daun yang umumnya jatuh di najis. Kemudian walu'abi sobi, air liur anak kecil. Lalu wajuhin ustuhiro amaluhu bisah mil hinjir. Kemudian juh atau tenunan ya. Juh ini artinya tenunan dengan bulu domba yang diberitakan dibuat dengan lemak babi. Jadi tenunan, tetapi berita yang beredar, berita yang masyur, tenunan itu dibuat dengan syahmil hinjir atau lemak babi ya. Kemudian wajubnin syamiyin ustuhiro amalhu biin fahatil hinjir. Contoh berikutnya adalah mentega. Jubnin artinya mentega ya. Mentega dari Syam. Syam ini dulu nama daerah. Sekarang sudah terpecah menjadi empat negara ya. Terpecah menjadi Syria, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Kalau dulu namanya Syam. Jubnin Syamyin, mentega Syam. Ustuhiro amaluhu bi infahatil hinjir, yang diberitakan terbuat dengan perut babi. Jadi infah ini perut kecil ya. Wakodja ahu jubnatun min indihim faakala minha. Nabi Muhammad SAW pernah diberi mentega dari Syam, mentega oleh orang Syam, dan Nabi memakannya. Walam yas'al andalik, tanpa menanyakan tentangnya. Jadi Nabi mendapatkan mentega dari orang Syam, yang mentega itu dikhabarkan terbuat dari infihah ya, terbuat dari infahatil hinjir, tapi Nabi tidak menanyakan tentang hal itu, Nabi memakannya. Zakarohu Syaikhuna fi syarhil minhaj. Penjelasan ini dijelaskan oleh guru dari penulis Fathul Mu'in, yaitu Ibnu Hajar, dalam kitab beliau yang menjelaskan kitab Minhajut Thalibin, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi kata khomar tadi ya, kata khomar tadi, siyabi khomar, wadhalik kasiyabi khomar. Kata khomar itu bisa bermakna pembuat homer, dan bisa juga bermakna orang yang terus-menerus mengkonsumsi homer. Jadi maknanya bisa dua ya, bisa pembuat homer, bisa orang yang terus-menerus mengkonsumsi homer. Dan hukum yang sama dengan pakaian orang ini adalah bejana, bejana miliknya. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'in hanya menyebutkan siyabi homer atau pakaian, tetapi dalam hukum fikih yang sama dengan pakaian adalah bejana milik mereka. Kemudian orang-orang yang hukumnya sama dengan haid wasibyan, hukumnya sama dengan perempuan haid dan anak kecil adalah orang gila dan tukang jagal. Tukang jagal atau tukang menyembelih hewan itu hukumnya sama dengan haid wasibyan ya. Orang gila dan orang yang menyembelih hewan itu pakaian mereka dihukumi suci, pakaian mereka dihukumi suci walaupun ada potensi besar najis. Kemudian contoh dari orang-orang yang ritual agamanya menggunakan benda najis ya, awani mutadayyinina bin najasah. Contoh dari mutadayyinin bin najasah adalah kelompok Majusi, sebagian golongan Majusi yang ritual mereka mandi dengan air kencing sapi. Jadi biasanya dijelaskan orang-orang yang memeluk agama Majusi yang berada di India ya, sebagian dari mereka ritual agamanya dengan mandi menggunakan air kencing sapi. Jadi bejana yang dimiliki oleh mereka ini hukumnya tetap suci walaupun ada potensi najis. Kemudian lu'abu sibyan. Lu'abu sobi ya, walu'abu sobi. Lu'abu sobi artinya air liur dari anak kecil. Jadi seperti yang pernah dijelaskan bahwa mulut anak kecil ini hukumnya suci walaupun ada potensi najis oleh muntahnya. Jadi anak kecil yang selalu muntah-muntah itu pastinya mulutnya ada potensi najis karena tersentuh oleh muntahnya. Tetapi dalam hal ini mulutnya tetap dihukumi suci karena masuk dalam kaidah tadi ya, masuk dalam kaidah tadi. Kemudian hukum yang sama dengan mulut anak kecil adalah air liur dan keringat binatang. Jadi air liur dan keringat binatang ini hukumnya disamakan dengan lu'abi sobi atau air kencing anak kecil. Lalu di kata infahah ini artinya adalah sesuatu yang berwarna kuning ya, sesuatu yang berwarna kuning yang keluar dari perut hewan ya. Jadi organ bagian dalam perut ini, sesuatu yang berwarna kuning yang keluar dari perut hewan yang dicampurkan ke susu hingga menjadi seperti mentega. Jadi infahah ini fungsinya atau gunanya adalah untuk pengeras susu supaya susu menjadi keras seperti mentega. Kemudian infahah ini hanya bisa didapatkan, infahah hanya ada di saat hewan masih menyusu induknya. Jadi kalau hewannya sudah besar, sudah tidak menyusu induknya, itu tidak ada infahah di dalam perutnya. Dan semua contoh-contoh ini yang semuanya hukumnya suci, ini walaupun semua ini hukumnya suci, tetapi disunahkan membasuhnya. Jadi hukum membasuhnya itu tidak wajib karena memang tidak najis, akan tetapi sunnah membasuhnya.